السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين أصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pembahasan sebuah risalah qimah, risalah agung, yaitu al-usulus sittah. Pembahasan berkaitan tentang enam prinsip di dalam Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim barakallahu. Tentunya kita akan juga membaca penjelasannya dari Syekh Tur Talib bin Fauzan bin Abdillah bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada prinsip yang pertama, yaitu mengikhlaskan, memurnikan agama bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Kita sudah mengingatkan bersama kaitan tentang makna ikhlas itu sendiri apa, barakallahu fikum. Nah, yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik, sekarang kita lanjutkan masih dalam prinsip yang pertama. Lanjutan matanya barakallahu. Nah. Qala mu'allif rahimahullah taala ai Syekh Al-Islam Muhammad Abdul Wahab bin Sulaiman تميمي النجدي رحمه الله تعالى وبيان ضده الذي هو الشرك بالله dan penjelasan lawan daripada memurnikan agama hanya bagi Allah SWT, lawan daripada tauhid adalah syirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Nah, di setelah menyebutkan bahwasanya prinsip yang pertama adalah memurnikan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kata lain mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada pembahasan yang sebutkan malam hari ini yaitu apa, dan juga penjelasan berkaitan tentang lawan daripada tauhid itu sendiri yaitu apa, syirik. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dari sini kita memahami yang namanya prinsip yang pertama yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah mengenal tauhid untuk mengamalkannya dan mengenal kesyirikan untuk menjauhinya agar tidak terjatuh kepadanya. Barakallahu. Karena ini selalu disebutkan bergandengan. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Karena suatu perkara yang tidak mungkin. Apabila seorang hamba itu hanya barakallahu fikum mencoba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi melakukan kesyirikan, sehingga ini tidak dikatakan sebagai ahli tauhid. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya tauhid dan kesyirikan tidak bisa disatukan. Itu dua hal yang saling bertentangan. Sebagaimana bertentangannya sunnah dan bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, jadi seorang ahli tauhid dia harus memurnikan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai seorang ahli tauhid apabila saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya salat ikhlas salat saya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi dia masih ikut barakallahu fikum wisata religi misalnya. Ke kuburan-kuburan para wali misalnya, sana dia meminta ngala barokah di sana, walaupun sholatnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun di satu sisi ibadahnya dia murnikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ibadah yang lain dia terjatuh kepada kesyirikan, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai ahli tauhid. Dia belum ahli, dia belum memahami, belum menguasai, belum mengamalkan tauhid. Barakallahu fikum. Nah, sehingga itu harus kita pahami. Jadi jangan sampai, atau ini pun kebanyakan kaum muslimin mengatakan, Yang penting solat, yang penting puasa, yang penting memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, itu sudah bertauhid. Barakallahu fikum. Padahal bukan itu hakikat tauhid yang sebenarnya. Hakikat tauhid yang sebenarnya adalah memurnikan ibadah ini. Seluruh ibadah, ya, barakallahu fikum, di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan ada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman bagi Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, untuk kita persembahkan juga ibadah itu kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yaitu apa? Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan lawan daripada memurnikan agama ini hanya kepada Allah, yaitu tauhid, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita simak bersama apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih, sang pensyarah, sang yang seorang yang menjelaskan, yaitu Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala Syarih hafizahullah, diddu tauhid asy-syirku billah. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Fattauhidu, maka tauhid maknanya, ya, wa ifradullahi bil'ibadah. Makna tauhid adalah apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Mengesakan, menunggalkan, ya, menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Barakallah. Wa syirku, adapun kesyirikan maknanya, huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jal. Dan kesyirikan maknanya adalah memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah, dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memalingkan, ya, dari jenis-jenis ibadah yang harusnya ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut kesyirikan. Barakallahu fiik. Boleh disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah contoh-contoh ibadah, kadzabhi seperti menyembeli, wan nadri seperti bernazar, wad du'ai berdoa, wal istighatsah dan beristighatsah, ila akhiri anwa'il ibadat, dan ya yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Jadi sekali lagi, menyembeli kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh menyembeli kepada selain Allah. Kepada apa? Kepada Ratu Pantai Selatan misalnya. Kepada Dewi Sri misalnya. Barakallahu fikum. Apa istilahnya yang masyhur di masyarakat? Larung saji. Menyembeli, ya, dagingnya dibagikan kepada warga, kepala sapinya dia larung ke, barakallahu fikum, mana? Ke Pantai Selatan misalnya. Apa tujuannya? Agar selalu mendapatkan keberkahan dan penjagaan dan, ya, panen untuk bagi para nelayan dari hasil-hasil ikan di Laut Pantai Selatan. Karena mereka meyakini yang menjaga Laut Pantai Selatan adalah Dewi apa? Nyi Roro Kidul yang masyhur. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau melakukan barakallahu fikum sesembelihan kepada Dewi Sri. Dewi Sri yang ma'ruf difahami siapa dia? Penjaga pertanian. Barakallahu fikum. Walaupun orang ini sholat dia, puasa dia, berzakat dia, bahkan sudah naik haji dia. Tapi kalau melakukan amalan seperti ini, dia sedang melakukan amalan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Dan mengancam seluruh amalan yang sudah dibangun, sholatnya, puasanya, zakatnya, berhajinya, itu bisa gugur. Disebabkan karena apa? Karena amalan kesyirikan yang dilakukan ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian pula bernazar, berdoa, ma'ruf, na'am istighatsah, berdoa dalam ya perkara yang genting, ya, barakallahu fikum. Nah, dan semua jenis-jenis ibadah, ya, barakallahu fikum, hadza huwa syirk. Apabila ini dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada kesyirikan. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wasyirkul maqsuudu huna, dan kesyirikan yang dimaksud di sini adalah wasyirku fil uluhiyah. Nah, ini ditekankan lagi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Karena di tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum, yang namanya tauhid adalah rububiyah. Itu apa? meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Ini tauhid. Barakah. Dan kesyirikan di sisi kebanyakan kaum muslimin pada hari ini apa? Yaitu apa? Apabila dia menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Apabila dia hanya menyembah kuburan, tidak menyembah Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi dia menyembah kepada selain Allah, dia menyembah setan misalnya, dia menyembah pohon misalnya, ya, barakallahu fikum. Tapi ya, pandangan di sebagian masyarakat kaum muslimin apabila digandeng dengan sholat, saya puasa, saya membayar zakat, saya bahkan berhaji, ya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan kesyirikan, walaupun saya melakukan larung saji tadi, walaupun saya barakallahu fikum melakukan na'am, ya, beribadah, meminta kepada mayit yang ada dalam kuburan tadi. Bagaimana jika tidak saya syirik, saya sholat kok? Nah ini, stigma, ya, di tengah-tengah sebagian kaum muslimin memahami bahwasanya tauhid itu adalah rububiyah, dan kesyirikan apabila melanggar rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meyakini, apabila ada seorang meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki itu saya, ataupun yang memberikan rezeki itu si mayit tadi, yang memberikan rezeki itu berhala tadi, itu baru syirik, itu baru musyrik. Ya, ini pemahaman di sisi sebagian muslimin. Sehingga jarang dibahas pembahasan tauhid ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, jarang sekali ataupun jarang ada pembahasan di tengah-tengah para duat ahlul bidah wal hawa, ya, barakallahu, pembahasan tentang uluhiyah. Jadi kalau dibahas materi tauhid, ya materi itu. Meyakini bahwasanya Allah memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, kita bisa apa sih? Ini tauhid maksudnya. Barakallahu. Nah, tidak pernah menyinggung tentang uluhiyah. Padahal Rasul alaihi salatu wasalam ataupun dan para rasul seluruhnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan meluruskan rububiyahnya umat mereka, tapi diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam ataupun para rasul seluruhnya adalah meluruskan uluhiyahnya, cara mereka beribadah, umat mereka, cara mereka beribadah, bukan apa? Bukan meluruskan keyakinan terhadap apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Karena mereka sudah meyakini perbuatan Allah itu. Tapi yang mereka salah dan beramal adalah apa? Cara mereka beribadah. Inilah tujuan Rasul diutus. Para Rasul diutus barakallahu fikum. Nah. Jadi kesyirikan yang dimaksud di sini adalah wahwa syirku fil uluhiyah, yaitu kesyirikan dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Amma syirku fil rububiyah, adapun kesyirikan dalam hal rububiyah, fahada ghairu mawjudin fil ghalib, maka ini kebanyakannya tidak didapati. Jadi orang yang melanggar masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini jarang didapati. Ya, barakallahu fikum. Terlebih lagi agama-agama samawi, agama-agama yang diturunkan Alkitab kepada mereka, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dipahamkan, rububiyah itu apa yang Allah perbuat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatannya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur alam raya semesta, Allah yang barakallahu fikum, na'am, ya, melakukan perbuatan-perbuatannya. Maka orang yang melanggar, yaitu meyakini bahwasanya yang mengatur alam raya ini bukan Allah, itu tidak jarang didapati yang punya pemahaman seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ya, barakallahu fikum, ya, yang menjadi fokus dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam adalah meluruskan pemahaman orang-orang yang terjatuh kepada uluhiyah, kesyirikan dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, fal umamu kulluha mukirratun bitauhidir rububiyah ittiraran. Kata beliau hafizahullah, maka umat-umat seluruhnya mukirratun bitauhidir rububiyah, mereka menetapkan, ya, tauhid rububiyah, mereka tetapkan, mereka yakini syakin-yakinnya, dan jarang didapati pelanggaran terhadap tauhid rububiyah ini. Barakallahu fikum. Nah, ittiraran tanpa menolaknya. Tanpa menolak, apabila dijelaskan tauhid rububiyah, enggak ada yang menentang. Ya. Jadi kebanyakan para duat selain salafiyin pasti kalau mengajarkan tauhid masalah rububiyah ini enggak ada pertentangan di sini. Ya. Enggak ada, barakallahu fikum, akan ada na'am apa? Pertanyaan-pertanyaan yang akan ada, barakallahu fikum, na'am pertentangan. Ya. Tidak. Barakallahu fikum. Nah, ya. Walam yajhadhu illa man tadahara bil inkar. Tidak ada yang mengingkari masalah rububiyah ini melainkan orang yang menampakkan pengingkaran. Jadi ada juga, ya. Jadi ini sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit orang yang barakallahu fikum melanggar rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh saja ya, Pak. Mereka yang berkeyakinan ateis. Yang enggak menganggap adanya Tuhan. Ini contoh. Ini sudah menyimpang dia. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang baru. Tidak pernah umat para rasul terdahulu meyakini pemahaman ini. Barakallahu fikum. Enggak ada orang yang enggak beragama sejak di zaman dahulu. Pasti mereka memiliki agama. Barakallahu. Pasti mereka memiliki keyakinan bahwasanya ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Mereka yakin. Sehingga pemahaman ini pemahaman yang menyimpang. Barakallahu. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ma'anahu ya'tarifu bihi bil batin. Ya. Walaupun secara zahir mereka mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak bisa menipu batin mereka. Mereka tidak bisa menipu fitrah yang sudah Allah tanamkan kepada setiap makhluk yang diciptakan. Ya. Bersamaan dengan itu, ya, bahwasanya mereka mengenal tauhid rububiyah itu di dalam hati mereka, di dalam batin mereka, di dalam jiwa mereka. Ya. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya orang yang berpemahaman ateisme itu berkontradiksi dengan hatinya. Ya. Barakallahu fikum. Bertentangan dengan hatinya. Dia semata-mata memahami ataupun berkeyakinan tidak adanya Tuhan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ada cita-cita yang ingin dia raih, yaitu apa? Materi. Dunia. Bagaimana menggenggam dunia dengan segala cara. Kalau adanya agama, kalau berkeyakinan adanya agama, akan ada batasan-batasan dan norma-norma yang harus dia terjanggal di situ. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini diantara cara menanamkan pemahaman ateisme kepada manusia, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini salah satu penyimpangan yang mereka tidak berkeyakinan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wa hadzal kauna la budda lahu min khaliq. Dan ya, Alam ini la budda lahu min khaliq, pasti ada yang menciptakan. Enggak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Wa hadzal khalqu alladhi yasiru la budda lahu min mudabbir. Dan para makhluk yang berjalan ini, ya pasti ada yang mengatur. Ini Syekh sedang membantah orang-orang yang melanggar rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang memang sedikit sekali, tapi sedikit dijelaskan oleh Syekh. Karena membantah mereka itu sangatlah mudah. Ya, para hujjah mereka sangatlah lemah. Mereka fikrah mereka itu ditutupi karena apa? Karena mereka menjadi budak dunia itu saja. Barakallahu fiik. Itu saja sebenarnya faktor utamanya. Nah, karena mereka sudah jadi budak dunia, diperbudak oleh dunia, maka agama ingin mereka lupakan. Barakallahu fiik. Tapi kalau ingin berdiskusi, maka sangat lemah hujah mereka, tidak akan mampu barakallahu fikum membantah hujah-hujah orang-orang yang beragama. Dari sisi ketuhanan, dari sisi penciptaan alam raya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, laisa mawjudan bimujarradish shudfah. tidaklah ya makhluk-makhluk ini yang disebutkan tadi ya itu ada dengan apa secara kebetulan, enggak mungkin ada begitu saja. Barakallahu dengan kebetulan. Barakallahu ya au maujudan min nafsi atau ya ada dari dirinya sendiri, dia menciptakan dirinya sendiri, enggak mungkin. Mustahil ini barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini sisi di antara hujjah apabila ditanya kepada orang-orang yang ateis yang tidak memiliki agama, ya bagaimana alam ini tercipta? Dia tercipta dengan sendirinya. Terus bagaimana barakallahu fikum ya? Mereka bisa berkembang biaknya, mereka menciptakan dirinya sendiri. Ya. Gak ada yang mengatur. Barakallahu fikum. Ya. Sangatlah mudah membantah logika mereka. Barakallahu fikum. Di antaranya pernah disebut oleh para ulama seperti apa? Seperti apabila engkau melihat jejak langkah di sebuah padang pasir. Sebuah pasir gitu, padang pasir. Ya. Apakah jejak itu ada dengan sendirinya? Barakallahu fikum. Ini kalau mau pakai akal-akalan, pakai logika. Ya, barakallahu fikum. Logika siapa yang paling sehat ini? Ya, barakallahu fikum. Apakah jejak kaki itu ada dari sendiri? Pasti dia menjawab, tidak. Ya, pasti ada orang lewat di sini. Ya, jelas. Ya, maka seperti itulah dunia, seperti itulah alam ini, enggak mungkin bisa muncul sendiri, pasti ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Barakallahu fikum. Dan adanya alam raya ini sebuah tanda-tanda bahwasanya ada sang yang menciptakan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, demikian juga, ya, jadi ada satu teori yang sering dijadikan hujjah dari orang-orang barakallahu fikum yang berpemahaman ateis ini barakallahu fikum. Ya, nah, yaitu dikenal dengan Big Bang Theory. Teori ledakan besar. Teori ledakan besar. Jadi ketika ditanya bagaimana alam ini tercipta, adanya alam ini. Dia kata mereka, dan mereka ini meneliti. Hasil penelitian ilmiah katanya. Bagaimana? Jadi dulu alam dunia ini, alam raya ini satu massa, satu benda massa yang padat. Barakallahu fikum, yang memiliki sifat panas yang terus mengembang dan sampai pada puncak panasnya akhirnya massa padat tersebut pecah, meledak, Big Bang, ya, nah, ya, ledakan yang besar sehingga terjadilah pecahan-pecahan itu, jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah planet-planet, jadilah langit, ya, barakallahu fikum. Nah, awal mulanya itu, barakallahu fikum. Maka kalau kita kembalikan, kalau begitu siapa yang menciptakan massa yang padat, benda padat tadi itu siapa? Ya, barakallahu fikum. Pasti ada yang menciptakan toh? Ya. Pasti ada. Ah, di sini sering mereka terjebak di sini. Sudah, selesai sudah. Ya, barakallahu fikum. Enggak bisa menjawab lagi barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan sebenarnya ikhwani fillah rahimakumullah, barakallahu fikum, teori ini di satu sisi, sebelum mereka meneliti barakallahu fikum dengan penelitian-penelitian tersebut, sebenarnya teori ini di satu sisi ya, tidak, kita bukan membenarkan teori tersebut, tapi di satu sisi sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan rupanya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana alam semesta ini tercipta? Barakallahu. Coba antum buka surat Al-Anbiya ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardha kanata ratqan ya fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit-langit dan bumi ini dahulu keduanya ini satu padu. Ratkan. Barakallahu fikum. Langit dan bumi semuanya itu dulunya dalam satu. Ya. dalam bersatu padu, ratkan dia. Barakallahu fiik. Nah, fafataqna huma, lalu kami pisahkan keduanya. Kami pisahkan keduanya. Waja'ala minal ma'i kulla syai'i hayyin, dan kami jadikan, barakallahu fiikum, na'ab, ya, dan dari air, ya, kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Jadi telah dipisahkan langit dan bumi, kemudian dari langit Allah turunkan air, barakallahu fiikum, dan dari bumi Allah tumbuhkan tetumbuhan, barakallahu fiikum. Afala yu'minun, maka mengapa mereka tidak juga beriman, barakallahu fiikum. Ya. Nah, jadi sebelum orang-orang ini meneliti, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, barakallahu fiikum, apa itu? Penciptaan alam raya ini memang dulunya bersatu padu, barakallahu fiikum. Tapi Allah tidak sebutkan bagaimana secara detail terpecahnya. Yang jelas Allah katakan, Allah jadikan apa, alam raya yang padat tadi menjadi dua bagian, langit dan bumi. Barakallahu fiikum. Nah, kita bukan membenarkan teori tersebut. Kenapa? Karena yang mereka pahami dari teori tersebut, mereka lupa bahwasanya mereka tidak pernah menanamkan bahwasanya yang membuat itu adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala, tidak. Sehingga teori ini sering dikonsumsi oleh siapa? Oleh mereka yang berpemahaman ateisme, yang tidak mengenal Tuhan. Barakallahu. Tapi seorang yang berislam, seorang yang beragama, meyakini, ya, awal mula alam raya ini terciptakan, barakallahu fikum, dengan dijadikan dua, siapa yang melakukan ini? Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan sendirinya dia bisa terpisah, dengan sendirinya dia bisa terciptakan tanpa adanya sang pencipta, barakallahu fikum. Nah, ini sisi perbedaannya, salah satu sisi perbedaannya. Dan masih banyak lagi, sehingga teori itu berkembang demikian. Barakallahu banyak, ya. Kalau kita bahas tidak cukup pada pertemuan ini, barakallahu. Ya. Intinya itu, mereka jadikan teori tersebut untuk melupakan Tuhan, untuk melupakan adanya eksistensi Rabb Tuhan yang mengatur alam raya. Jadi mereka mencoba ilmiah, ya, barakallahu fikum, tapi apa? Lupa bahwasanya itu yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jadi itu, ya, barakallahu fikum, salah satu contoh, na'am, ya, pengingkaran orang-orang yang tidak memiliki agama, contohnya dari sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala membawakan sisi pendalilan di surat Tur ayat ke-35 sampai 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Suatu pertanyaan dari Allah yang jawabannya mustahil bisa mereka lakukan. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak meyakini akan apa yang mereka ucap. Barakallahu. Jadi ini sebuah sisi pendalilan membantah orang-orang yang ingkar terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, ikhwani fillah rahimakumullah, ada kisah di balik ayat ini, barakallahu. Disebutkan dalam sahih. Kisah tentang Jubair, ya, Ibnu Mud'im radhiyallahu taala. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Jubair Ibnu Mud'im radhiyallahu taala. Dahulu ikhwan fillah rahimakumullah, setelah peperangan Badar, peperangan yang menggetarkan dunia, menghebohkan dunia, menggetarkan kerajaan Romawi dan Persia, karena ada satu komunitas kecil bisa mengalahkan komunitas yang besar, yaitu Islam, barakallahu fikum, setelah perang Badar terjadi, banyak, ada sekitar 70-an tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin dari kalangan musyrikin. Maka salah satu delegasi yang diutus oleh musyrikin ketika itu untuk membebaskan para tawanan, barakallahu fikum, adalah seorang yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala. Dulu masih kafir. Maka dia datang ke Madinah. Maka tatkala dia sampai di Madinah, ingin bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Tujuannya apa? Ingin membebaskan 70 tawanan ini. Dia diutus untuk meminta agar dibebaskan 70 tawanan ini. Maka ketika itu dia datang di waktu maghrib. Dan ketika itu Rasul dan para sahabatnya sedang melakukan sholat maghrib. Dan ketika itu beliau Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala mendengar ayat yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu surat Tur secara keseluruhan, dan sampai pada ayat ke-35 dan 36 di mana Nabi alaihi salatu wasallam membaca ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Kemudian Nabi melanjutkan, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ataukah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi itu, bahkan mereka tidak meyakini akan ucapan mereka sendiri. Barakallahu. Mendengarkan ayat ini, ikhwani fillah rahimahumullah, sekarang selesai Nabi SAW salat maghrib, yang tadinya dia hendaknya menyampaikan untuk membebaskan barakallahu fikum 70 tawanan tadi, maka ketika itu beliau pun berubah arah. Justru beliau mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu pula Jubair bin Mut'im masuk ke dalam Islam. Salah satu penyebabnya adalah ayat ini dibacakan barakah. Ikhwani fi din rahimahumullah, ayat ini begitu menghujam di hati, di sanubari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena selama ini kaum musyrikin diperbudak oleh ajaran nenek moyang mereka, mengubur fitrah mereka barakallahu fikum. Mereka sebenarnya yakin tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak sibuk dalam beribadah kepada Allah. Tapi mereka disibukkan untuk beribadahi berhala-berhala mereka barakallahu fikum. Sehingga mereka lupa kepada Allah. Sehingga mereka lupa beruluhiyah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka yakin Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka yakin seyakin-yakinnya, tapi keyakinan itu lambat laun terkubur karena sibuk mereka dengan berhala-berhala mereka. Sibuk dengan Lata, sibuk dengan Uzza, sibuk dengan Mala, sibuk dengan Hubal. Dengan Hubal dan barakallahu fikum berhala-berhala yang lain. Jadi mereka sibuk beribadah kepada itu, mereka lupa kepada Allah. Sehingga barakallahu fikum, ayat ini membersihkan ataupun membongkar kembali kuburan fitrah mereka dalam dada mereka. Allah bongkar kembali sehingga barakallahu fikum ketika itu pun ya Jubair bin Mut'im pun kembali tersadar bahwasanya selama ini dia lupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kami, pada Allah subhanahu wa ta'ala yang barakallahu memberikan kami kehidupan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam raya ini sehingga kami bisa tinggal di dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu. Barakallahu fikum. Nah, ya, seketika itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Jubair bin Mut'im masuk dalam Islam dan fitrahnya pun kembali hidup yang sudah lama mati. Barakallahu fikum. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil ikhwan fillah rahimakumullah, umat terdahulu ataupun para salaf terdahulu begitu mudahnya ayat-ayat apabila dibacakan masuk dalam sanubari mereka. Padahal Salah satu contohnya Jubair bin Mut'im ini kehidupannya sudah diambang neraka jahanam. Tapi satu ayat dibacakan, dua ayat dibacakan, barakallahu langsung merubah semuanya. Merubah keadaannya yang seharusnya dia mendapatkan barakallahu fikum kematian ataupun tempat di neraka jahanam karena keadaannya yang musyrik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia hidayah di taufiq. Allah rubah dia barakallahu fikum. Naam, menjadi penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya ikhwan fillah rahimakumullah. Berapa banyak ayat-ayat yang sudah dibacakan untuk kita. Atau bahkan kita yang membacanya sendiri. Dan berapa banyak ayat-ayat itu kita baca hanya sebagai barakallahu fikum memperindah bacaan kita. Memperindah cara membaca Al-Quran. Atau hanya sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, barakallahu fikum, tanpa tinggal di dalam hati sanubari kita, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini ayat yang mulia yang pernah mengislamkan Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang hampir menjadi penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Allah selamatkan beliau menjadi penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha, dan kekal juga di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini dan hadis-hadis ini sebagai penyelamat bagi kehidupan kita, barakallahu fikum, dan Allah masukkan kita dalam jannahnya. Amin. Allahumma. Sedikit lagi ikhwan fillah rahimahullah menyelesaikan matan, syarah matan ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, "Fal-iqraru bitauhidir rububiyyah dhururiyyun." Maka penetapan dengan tauhid rububiyyah ini sifatnya dhururi, sesuatu keharusan. Ya. Yang tidak bisa ditolak. Wa fitriyun, yang mencocoki fitrah. Walakinnahu la yakfi, akan tetapi barakallahu fikum, penetapan terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala belumlah cukup. Lam yakfil musyrikina iqraruhum bihi kama fil Qur'an. Tidak mencukupi bagi orang-orang musyrik pada penetapan mereka terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikisahkan, disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang musyrik, mereka meyakini rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu belum cukup untuk mereka bisa mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-Quranu sarihun fi hadha. Dalam keadaan, ya, Al-Quran tegas dalam permasalahan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Zukhruf, ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum, apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mada yujibun, apa yang akan mereka jawab? Yujibun Allah, mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, Allahu huwa alladhi khalaqana. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kami. Hada tauhidur rububiyyah. Inilah tauhid rububiyyah. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah. Maka yang diinginkan, yang dituntut, adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah yang dituntut untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza alladhi hasala fihi an-niza'a wal khilafa wal khisam bainar rusul wal umam. Maka ya, tauhid inilah, tauhid uluhiyah inilah, ya, yang menghasilkan pertikaian, yang akan bisa menghasilkan pertikaian, perselisihan dan pertengkaran antara ya para rasul dan umat-umat mereka. Wa bainad du'ati ila Allah wa bainan nas, dan antara para dai yang menyeru mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Wa hadza huwa alladhi fihi al-khusumah, ya, dan tauhid uluhiyah inilah yang menjadi ada perdebatan padanya. Fihi al-qital, dan terjadi peperangan padanya disebabkan apa? Dakwah, mendakwahkan tauhid uluhiyah. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalik, minal wala wal bara wa ghairi dzalik. Dan padanya pula, pada tauhid uluhiyah terjadi perkara-perkara yang terkait dengannya berupa sikap loyalitas dan berlepas diri ya dari selain dan selain daripada itu barakallahu fik. Berarti apa? Kalau rububiyah enggak ada pertentangan, enggak ada masalah, enggak ada enggak ada persisian di sana. Tapi yang harus diperjuangkan adalah uluhiyah karena di sana banyak terjadi pertentangan, banyak terjadi permusuhan, banyak terjadi barakallahu fikum na'am perselisihan, bahkan pembunuhan. Kalau gitu ya enggak usah berdakwah uluhiyah ya Ustaz. Tidak seperti justru ini ujiannya. Justru ini ujiannya barakallahu fikum. Para rasul, mereka lah yang mengawali dakwah ini. Mereka menghadapi umat-umat mereka dengan disikapi dengan pertentangan, permusuhan, bahkan pembunuhan, peperangan yang mereka lakukan. Lah kok kita tidak katanya mengikuti jejak para rasul, tapi barakallahu fikum takut untuk masalah ini. Ya, takut untuk menjadikan bumi ini sebagai ladang tauhid dan memberantas kesyirikan. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena adanya pertentangan, adanya persisian tadi. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengingatkan kita bahwasanya yang namanya mendakwahkan dakwah tauhid itu pasti akan ada pertentangan, pasti akan ada hambatan, dan pasti akan ada permusuhan barakallahu fikum. Namun bukan kita lari ataupun menyerah ataupun mundur secara teratur, tidak, tapi tetap kita berjuang. Inilah ujian kita dalam membuka pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu syurga itu harus diperjuangkan dengan berbagai macam pengorbanan, darah dan air mata barakallahu fikum. Berbeda dengan pintu neraka, mudah dibuka dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dengan hawa nafsu barakallahu fikum yang dilampiaskan barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk para pengikut para rasul, menjadi penerus para rasul. Karena ingat, di antara sebab para rasul masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dari sekian sebab, demikian pula para sahabatnya bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya, apa? Karena ada amalan jariyah yang terus mengalir kepada mereka bagi para penerus-penerus mereka. Ya, barakallah. Ada amalan jariyah. Ya. Contoh misal para sahabat. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antara penyebab mereka masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dari sekian sebab yang disebut oleh para ulama, salah satunya adalah apa? Amalan jariyah yang mereka terus hasilkan. Mereka mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada para tabi'in. Dan para tabi'in mengamalkannya. Masuk jariyah kepada para sahabat. Terus para tabi'in kepada para atba'ut tabi'in. Dan terus sampai akhir zaman nanti. Pahala mereka tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena yang didakwahkan adalah dakwah yang paling penting. Yang paling urgent. Yang dakwah penentu antara syurga dan neraka. Dakwah yang barakallahu fikum, dia bisa memegang kunci syurga. Itu apa? Dakwah tauhid barakallahu fikum. Sehingga apabila kita menginginkan akan amalan jariah yang seperti ini, bisa. Apabila kita mau untuk ikut ya sebagaimana jalannya para sahabat tersebut, yaitu mendakwahkan barakallahu fikum dakwah tauhid barakallahu fikum. Ya, kita mulai dari orang terdekat kita terlebih dahulu. Yang dalam penguasaan kita. Istri dan anak-anak kita. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kembangkan dakwah tersebut. Barakallahu fikum. Kepada saudara kita yang lainnya. Orang tua kita mungkin. Ya, masyarakat kita. Dan barakallahu fikum. Semoga anak keturunan kita. Ya, jangan sampai terputus. Ya, barakallahu fikum. Terhadap apa? Terhadap pengamalan mereka. Terhadap tauhid yang dulu pernah kita ajarkan. Amin. Allahumma. Qanafitin rahimahumullah. Ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalallahu wassalam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.